Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo juga menyayangkan belum adanya realisasi dari rencana pemerintah untuk memberikan nilai tambah dari aset kekayaan alam kita sebelum dijual kepada pembeli-pembeli asing. Menurutnya, jika upaya itu bisa terwujud, maka kita bisa memiliki kemampuan untuk bersaing di tingkat global. Untuk membahas peluang lain yang bisa kita gunakan untuk berkompetisi di tingkat global, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, apa ada peluang lainnya? Kita sebetulnya ada keuntungannya. Kita ini bangsa, salah satu bangsa yang brain drain-nya terendah, paling rendah. Brain drain itu adalah kapasitas intelektual bagi ke negara lain. Ini kita lain dengan Cina, lain dengan India. Sumber daya intelektual terbaiknya itu pindah ke negara lain. Kita sangat rendah brain drain itu. Jadi itu sudah modal besar. Yang jadi persoalan, bagaimana memanfaatkan kan? Karena yang mereka yang bisa dan mampu itu biasanya sudah terlalu sibuk cari duit gitu. Kenapa begitu, Pak? Pemikir intelektual itu kan perannya adalah memberikan wacana gagasan. Nah, sejak 98 ya, dari 98 sampai sekarang yang dialami bangsa ini apa? Yang dialami bangsa ini adalah dalam turbulensi seperti itu, sebagian intelektual kemudian masuk ke dunia politik, menjadi praktisi. Sebagian lain ya tergoda oleh kenikmatan-kenikmatan menjadi konsultan perusahaan, menjadi macam-macam kayak gitu, dan nggak berminat lagi karena memang nikmat. Gitu. Menikmati peran itu, menjadi orang kaya itu. Gitu. Yang ketiga, yang saya lihat itu adalah selebritiness. Menjadi selebriti cukup dengan menulis artikel di koran, menjadi komentator di TV, menjadi selebriti baru, selebriti politik itu apa, selebriti politik. Kalau ini didiamkan dan anak-anak muda yang potensial itu tersedot semua ke arah sana, nggak ada yang mikirin bangsa ini ke depan. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.